الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat agama. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Katakanlah kepada umatmu, بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, dengan fadl Allah dan rahmatnya maka hendaknya mereka gembira, mereka bahagia, mereka senang. Sungguh fadlullah dan rahmatnya Allah Jalla wa'ala untuk mereka lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang ayat ini, لَقَدْ تَدَارَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Sungguh telah ma'ruf, telah masyhur di kalangan ahli tafsir bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ini, di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab Syarh Sunnah mengatakan, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Islam yang sesungguhnya adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam ketika mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ha'thu 'alaiha bin nawajiz," gigitlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi geraham kalian. Dan para beliau mengatakan bahwa ini maksud dengan kata as-sunnah dalam bahasa para ulama adalah mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dua generasi terbaik setelah mereka yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dan yang ketiga adalah nikmat ilmu agama. Karena sungguh nikmat Islam dan nikmat as-sunnah tidak akan pernah terjaga dan tersebarkan kecuali dengan ilmu agama. Dan ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini mengatakan, فَمَنْ أُوْتِيَ الْعِلْمَ فَقَدْ أُوْتِيَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَمَنْ حُرِمَهُ فَهُوَ الْمَحْرُومِ. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh ia telah diberikan kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang paling merugi. Oleh karenanya para ulama mengatakan, seseorang masih berada di dalam kebaikan, sekurang apapun dia dan sejauh apapun dia, selama dia masih dekat dengan ilmu agama. Karena ilmu agama akan menyempurnakan kekurangan yang ada padanya dan akan meluruskan kesalahan dan kekeliruan yang masih ada pada dirinya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan tentunya tiada satupun di antara kita yang hidup di muka bumi ini kecuali cita-citanya yang tertinggi adalah dapat melihat wajah Allah tatkala ia masuk ke dalam syurganya dan selamat dari nerakanya. Karena sungguh tiada keberuntungan yang lebih besar daripada ini. Dan ilmulah yang dan hanya ilmulah yang dapat menuntun seseorang ke syurga Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Maka oleh karenanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnul Jauzi, "Inna awwala talbis iblis 'ala ibni Adam sadduhu 'anil ilmi wa ahlihi," atau kama qala, merupakan jeratan iblis dan bala tentaranya yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkannya dari ilmu dan orang yang berilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan dituntun, akan tertuntun ke syurga Allah Jalla wa'ala. Dan dengan ilmu dia akan memperoleh segala kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya di antara ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang indah dalam hal ini adalah ucapan beliau, "Man arada dunya fa'alihi bil'in, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil'in, wa man arada huma fa'alihi bil'in." Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Barang siapa yang mengharapkan kebaikan akhirat, maka hendaknya dia mendapat menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu agama. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma min khairin fid dunya illa min atharil ilm, wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl." Tiada suatu kebaikan di dunia ini melainkan buah dari ilmu agama. Dan tiada suatu kejelekan di muka bumi ini kecuali akibat dari kejahilan. Dan ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan majlis ilmu agama yang seperti ini. Kemudian kita berterima kasih kepada semua ikhwan yang telah menjadi sebab terlaksananya majlis ilmu agama yang mulia seperti ini. Semoga hal yang seperti ini menjadi pahala jariah buat mereka dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala setiap hari Ahad di waktu yang sama dan di tempat yang sama, selama tempat masih Allah Jalla wa Ala berikan dan mudahkan, insyaallah taala kita akan mengkaji dua kitab. Yang pertama pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz, dan yang kedua adalah pembahasan hadis-hadis tentang fitnah huru hara yang menimpa umat Islam di akhir zaman dari kitab Sahihul Bukhari. Dari kitab Sahihul Bukhari, insyaAllah kajiannya 20 hingga 30 menit kitab pertama dan 20 hingga 20 menit kitab yang kedua. Mudah-mudahan antum sabar. Kenapa enggak pakai kursi, dokter? Banyak kursi. Nampaknya kalau memang ada yang enggak sanggup duduk di lantai, silakan pakai kursi, enggak perlu malu, ya. Oh, baik. Ya, jika misalkan ada yang sakit pinggang, antum enggak perlu malu, tinggal ambil izin ke dokter, silakan pakai. Mungkin ada yang enggak sanggup, ngam ya. Baik. Pelajaran pertama adalah pelajaran fikih dari kitab Al-Wajiz. Dari kitab Al-Wajiz. Kitab ini kitab yang sangat bagus yang telah ditulis di tahun 90-an atau kurang lebih tepatnya di tahun 93 atau 94 ya, oleh seorang syekh yang mulia yang bernama Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, dan banyak direkomendasikan oleh para masyekh untuk dikaji dan dijadikan sebagai rujukan kajian fikih ringkas untuk memberikan gambaran-gambaran masailul fiqh secara global, terkhusus untuk mereka thullabul ilm. Dan kitab ini telah mendapatkan pujian dari beberapa para ulama. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke pembahasan kitab. Yang pertama, definisi fiqih secara etimologi dan secara syar'i atau istilah fuqaha. Fiqih, kata fiqih berasal dari tiga huruf, fa, qaf, dan ha. Faqih yafqahu fiqhan. Fiqih secara etimologi dalam penggunaan bahasa Arab bermakna al-fahm, bermakna al-fahm, pemahaman. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, yafqahu qawli, agar mereka fikih terhadap ucapanku. Maksudnya agar mereka paham terhadap ucapanku. Dan juga seperti ucapan kaum Syu'aib kepada Nabi Syu'aib yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Hud, ma nafqahu kathiran mimma taqul, wahai Syu'aib, kami tidak fakih terhadap kebanyakan ucapan engkau. Maksudnya tidak paham. Juga seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa suatu ketika Nabi SAW memeluk Abdullah bin Abbas yang masih kecil, belum baligh, dan sepupu beliau. Kemudian beliau mendoakannya dengan doa yang ma'ruf, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini tentang agama dan ajarkan ia tentang tafsir. Faqihkan dia, maksudnya pahamkan. Iya. Juga seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia tentang agamanya, yaitu Allah fahamkan. Maka ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita keutamaan fikih tentang agama, maksudnya adalah pemahaman atau memahami agama, bukan sekedar fikih yang selain akidah. Fikih agama dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu mencakup seluruh ilmu agama berkaitan ibadah, ya, akidah, ataukah ahkam. Nah, ini definisi fikih secara etimologi, al-fahm. Nah, adapun secara istilah fuqaha, ketika para ulama menggunakan kata fikih dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang ahkam, maka definisi fikih kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam matan al-usul min ilmi al-usul, kata beliau, ma'rifatul ahkam al-amaliyah, ma'rifatul ahkam al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifat al-ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah mempelajari hukum-hukum agama ini yang bersifat amaliyah, yang eksternal. Karena kalau yang internal dinamakan akidah, tentang hati, tawakal, tauhid dan sebagainya. Mempelajari hukum-hukum agama yang eksternal dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Maksud dalil-dalil yang terperinci di mana ketika ia mempelajari ini haram, itu haram, ini wajib, ini sunnah, maka dia mengetahui dalilnya. Ya, ini yang disebut dengan fikih. Nah, dari definisi fikih di atas kita mengetahui bahwa landasan fikih adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW telah bersabda, taraktukum alal bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik, atau inni tarikun lakum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelahku, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitabnya Allah Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum, sumber fikih yang pokok, landasan pokok ilmu fikih. Nah, Oleh karenanya di masa para sahabat, metode mereka belajar fikih adalah dengan mengetahui suatu hukum yang turun dari ayat Al-Quranul Karim, sabda atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cabang dari Al-Quran dan hadis adalah ijma', adalah ijma', ijma' seluruh mujtahid umat ini, dan terkhusus tiga generasi umat Islam, karena ijma' mereka adalah ijma' yang mundhabit, kata Imam Ahmad. Kenapa mundhabit? Yang pertama, tiga generasi tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jumlah para ulama di masa itu ya, jumlah yang membuat para ulama mudah untuk memastikan mereka telah ijma'. Berbeda dengan ulama di masa sekarang yang mereka telah berpencar di berbagai penjuru dunia, karena jumlah mereka yang banyak dan mereka berpencar di berbagai penjuru dunia. Dan tentang landasan bahwa ijma' merupakan landasan hukum di dalam agama kita, ini adalah sesuatu yang telah dimaklumi bersama berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis maupun ucapan para salaf. Di antara ayat Al-Quran dalam hal ini adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan jalan keluar dan solusi terbaik. Sisi pendalilannya adalah di mana di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika sesuatu itu tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin, menunjukkan perkara tersebut perkara yang terpandang. Namun ingat, ijma' yang merupakan standar landasan hukum di dalam agama kita bukanlah ijma' 10 ulama di berbagai negara atau negara tertentu ya. Atau ya, ijma' ya, dalam lingkup kecil, ijma' ulama di Indonesia, ijma' ulama di Saudi saja, atau ijma' ulama di Yaman saja. Ini bukan ijma' sama sekali ya. Itu namanya pendapat ya. Ijma' yang merupakan landasan hukum dalam Islam adalah ijma' keseluruhan mujtahid umat Islam yang mereka dikenal dengan ilmu yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, di atas tauhid, di atas sunnah, dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Bukan seperti orang-orang yang sekaliber kita, tapi mereka yang sudah sampai ke tingkatan ijtihad dengan ilmu hadis mereka, ilmu fikih, ilmu usulul fiqh, qaidul fiqh ya, ilmu nahwu ya. Setelah sebelumnya mereka adalah orang yang ahli terhadap Al-Quran dan ahli di dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta menghafalnya. Adapun dalil dari hadis Nabi menerangkan kepada kita bahwa ijma adalah hujjah, landasan hukum, maka hadis adalah hadis yang masyhur di kalangan ulama. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu secara keseluruhan di atas sebuah kesesatan. Ya, tidak mungkin ya, ada sebuah kesesatan seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia satu kata tentangnya ya, tidak mungkin. Menunjukkan ijma' itu hujjah, menunjukkan ijma' itu hujjah. Nah, dan di antara hukum atau sumber hukum fikih yang keumuman ulama sebutkan juga adalah al-qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas definisinya adalah ilhaqu far'in atau hukmi far'in bihukmi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Qiyas itu adalah menganalogikan hukum kasus baru terhadap hukum kasus lama yang telah datang ayat atau hadisnya secara khusus. Itu definisi qiyas. Li'illatin, syarat berikutnya, li'illatin jami'atin bainahuma, karena satu sifat yang sama di antara dua hukum tersebut. Contohnya, ya, kita mengatakan sabu-sabu, ganja dan semisalnya haram, dalilnya apa? Qiyas kepada khamar. Qiyas kepada khamar. Kenapa? Ini dikatakan qiyas karena dalil yang berbunyi tentang sabu-sabu, tentang ganja dan sebagainya, ini tidak ada. Yang ada adalah dalil tentang khamar. Berarti khamar adalah asal. Ya. Kenapa disamakan? Karena hukum khamar itu haram. Illatnya adalah iskar, memabukkan dengan suatu rasa yang lezat, ya, dan menghilangkan akal. Dan sifat tersebut ada pada sabu-sabu dan yang semisal dengannya. Makanya sabu-sabu dan yang semisal dengannya dikiaskan kepada khamar. Ini namanya kias, menganalogikan hukum kasus baru kepada hukum kasus lama yang telah datang nas khusus tentangnya dari Al-Quran dan hadis karena suatu sifat yang sama. Baik. Dan dengan ini kita menjawab tuduhan bahwa dakwah sunnah, dakwah salaf itu hanya memakai Al-Quran dan hadis. Mereka tidak memandang ijma' dan qiyas sebagai landasan hukum. Ini diantara fitnah terhadap dakwah sunnah. Bahkan telah keluar fatwa dari sebagian kalangan tentang sesatnya beberapa ustaz yang berada di atas sunnah karena alasan ini. Mereka tidak memandang ijma' dan qiyas. Ini fatwa yang dibangun di atas tuduhan yang dusta. Nah, fatwa yang dibangun di atas tuduhan yang dusta. Kitab-kitab ulama kita penuh dengan nukilan ijma', ya, dan penuh dengan penggunaan qiyas dalam hal-hal yang belum ada dalil khusus. Contohnya Al-Mughni, ya, Al-Mughni, ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Seringkali para ulama menyatakan telah ijma', telah ijma', telah ijma', ya, hukum ini dikiaskan kepada itu. Nah, maka tidak benar bahwa ustaz-ustaz sunnah tidak menilai ijma' dan qiyas sebagai dalil atau sumber hukum. Tetapi ijma', ya, yang merupakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tetapi ijma' yang merupakan sumber hukum adalah ijma' yang terpandang, yaitu ijma' keseluruhan mujtahid umat, bukan ijma' puluhan negara atau ijma' ulama suatu negara. Ya. Dan terkhusus ijma'nya tiga generasi umat Islam. Dan sebenarnya yang aneh tetapi itu nyata, sebagian orang yang menuduh dakwah sunnah tidak menerima ijma' sebagai landasan hukum, justru mereka seringkali melanggar ijma'. Apa contohnya jemaah? Haramnya musik, ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan empat madhab. Kemudian mereka mengatakan khilaf. Kenapa? Karena Ibnu Hazm berpendapat boleh. Padahal kaedahnya, suatu hukum yang telah ada ijma' sebelumnya, maka ulama' yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan ijma', dan dia datang setelah ijma' itu terjadi, ulama' itu dianggap tergelincir. Apabila dia di atas sunnah, ya, bukan sebagai pemecah ijma'. Ya, misalkan ada suatu hukum yang telah terjadi ijma' di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka pendapat siapapun, ya, dari ulama' manapun, setinggi apapun ilmunya, jika menyelisihi ijma' tersebut dianggap itu zillah, kegelinciran, ketergelinciran, kekeliruan, bukan sebagai pemecah ijma' sehingga dianggap sebagai pendapat baru, sehingga dengan itu hal tersebut dikatakan hal khilafiyah. Jelas ya? Nah, demikian juga dalam masalah qiyas. Nah, yang kita tolak adalah qiyas, kata Imam Ibn Al-Qayyim, adalah qiyas iblis. Apa itu qiyas iblis? Bermain dengan qiyas di depan dalil. Ya, sudah ada dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian ijma' dari para salaf tentang haramnya musik, kemudian dikias dengan pisau. Ya, itu seperti kita beli pisau tergantung kemana dibawa dan untuk apa dipakai. Ya, kias yang seperti ini, kata Imam Nuqaim, ini kias iblis. Yang pertama kali menggunakan kias, ya, di depan dalil itu iblis. Dan gara-gara kias, dia dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Apa kias iblis? Di depan perintah Allah dia berkias. Allah jelas-jelas memerintahkan dia sujud kepada Adam. Dia menolaknya karena kias apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Aku lebih baik. Gara-gara kias dia apa? Ya, dikeluarkan dari diusir dari syurga dan dikutuk sampai hari kiamat. Oleh karenanya para ulama menyatakan yang pertama kali menggunakan kias di depan dalil adalah iblis. Dan barang siapa yang melakukannya maka sungguh dia anak keturunan iblis. Kita umum ya, enggak tunjuk batang hidung. Ya. Maka barang siapa yang melakukan menggunakan kias sedangkan dalil sudah jelas dari Al-Qur'an dan hadis ditambah lagi ijma, ya. Maka dia anak keturunan iblis, ya. Dia anak keturunan iblis, ya, yang telah mengambil jurus iblis dalam beragama. Nah, baik ini landasan hukum atau sumber hukum fikih Al-Qur'an hadis. Cabang dari itu adalah ijma dan qiyas yang mu'tabar. Suatu qiyas itu dikatakan mu'tabar ilatnya sama, ya. Hukum baru dengan hukum lama memiliki ilah yang sama. Yang kedua, ya, tidak menabrak dan dalil yang sudah jelas dari Al-Qur'an dan hadis. Sebagian ulama juga mensyaratkan atau yang berikutnya tidak menyelisih ijma yang sudah ada. Yang keempat, sebagian ulama mensyaratkan yang berikutnya tidak menyelisihi ucapan para sahabat Nabi. Ya. Tidak menyelisihi ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, nah qiyas yang seperti ini, ya, coba buktikan. Adakah ulama sunnah yang dituduh seperti ulama dituduh dengan tuduhan ulama Wahabi, Syekh Bin Baz, Syekh Al-Mishy, Syekh Utsaimin yang mereka tidak menggunakan, ya, fitnah semuanya, ya. Mereka tidak bisa mendatangkan bukti bahwa ulama kita, ya, memerangi qiyas, tidak menggunakan qiyas, tetapi qiyas yang kita perangi adalah qiyas gaya iblis tadi. Qiyas iblis tadi ini qiyas yang kita perangi dan yang kita katakan, ya, bukan sebagai landasan hukum. Baik, poin berikutnya sebagai muqaddimah kajian kitab Al-Wajiz. Poin keberapa? Berapa? Kelima. Baik, Al-Muhim. Poin berikutnya tentang fikih adalah sejarah belajar dan mengajarkan fikih. Tentunya dengan kita mengetahui landasan fikih, kita mengetahui bagaimana metode belajar dan mengajarkan fikih di awal Islam. Di masa Nabi SAW, ini sejarah yang pertama. Selama 23 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah Jalla wa'ala. Wahyu dari Al-Quran dan juga wahyu dari sunnah. Karena para ulama menyatakan wahyu sunnah yang turun kepada Nabi dibawa oleh Jibril alaihi salam itu seperti Jibril turun membawa Al-Qur'anul Karim. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Maka metode para sahabat Nabi dalam belajar fikih kepada Nabi yang pertama, ya, memang langsung turun ayat atau wahyu yang menerangkan suatu hukum. Ya. Tanpa ada pertanyaan atau suatu kejadian, ya, ini haram, ya, ini wajib, ya, dan ini keumuman ayat Al-Quran, ya, demikian kata Syekh Utsaimin. Yang kedua, karena ada suatu pertanyaan, maka turun ayat menerangkan fikih tersebut. Contohnya firman Allah wa yas'alunaka 'anil mahillah. Anil ahillah. Dan ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu. Maka katakan kepadanya demikian dan demikian. Demikian dalam hadis-hadis. Para sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ya. Ajarkan aku salat. Ya Rasulullah. Ya, adakah zakat dalam hal ini dan itu? Maka Nabi pun menjawab. Berarti metode yang kedua di sejarah pertama fikih adalah pertanyaan. Ya. Metode berikutnya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi adalah dengan menghadiri majlis Nabi. Terkadang Nabi ada majlis ya, di Masjid Nabawi, atau terkadang sedang duduk-duduk beristirahat dalam perjalanan perang, Nabi pun berceramah dan menyampaikan tentang hukum agama. Atau dalam perjalanan ibadah seperti di musim haji, setelah Nabi berkhutbah, di akhir khutbah Nabi menyatakan liballigha syahid al-ghaib, hendaknya yang hadir hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Bisa jadi orang yang tidak hadir hari ini kemudian dia mendengar pembahasan ini, dia lebih berilmu, lebih paham daripada yang telah menyaksikannya langsung. Ya. Metode lain yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di masa Nabi masih hidup adalah mereka bertanya kepada sahabat-sahabat yang lebih senior dari mereka. Ya. Datang kepada sahabat fulan, kemudian mereka menanyakan tentang hukum ini, ya, yang dia telah mendengar langsung kepada Nabi SAW. Nah. Demikian pula setelah Nabi SAW wafat, maka metodenya, ya, tidak jauh dari metode yang pertama di masa Nabi. Hanya saja metode pertama tentunya tidak terjadilah lagi, itu turunnya ayat dan wahyu secara berangsur-angsur karena suatu kasus atau suatu pertanyaan, atau memang turun tanpa kasus yang terjadi dan tanpa pertanyaan. Ya, kenapa? Karena di awal-awal masa para sahabat, sebagian besar para sahabat masih enggan menyampaikan ayat dan hadis karena rasa takut mereka kepada Allah dan pengagungan mereka kepada Al-Quran dan hadis, dan juga karena para sahabat kibar senior masih hidup, ya, sehingga mereka, ya, awal-awal tidak terlalu berani menyampaikan hadis dan menulisnya seperti masa-masa setelah itu karena rasa takut mereka kepada Allah dan pengagungan mereka terhadap Al-Quran dan hadis, kecuali kalau ada yang bertanya mereka menyampaikannya, ya, atau di majelis ilmu. Itu di awal-awal, sehingga jangan heran jika mendapati ada beberapa asar sepertinya para sahabat melarang hadis Nabi disampaikan, maksudnya seperti itu. Kemudian setelah itu mereka, ya, karena para sahabat kibar sudah banyak yang meninggal dunia, terkhusus Khulafa' ar-Rasyidun, maka mulailah sebagian mereka menulis, seperti sana ada Sahifah Zaid bin Thabit, ya, ada Sahifah, ya, Hudzaifah ibnul Yaman, ya, tulisan-tulisan beliau dalam lembaran. Demikian juga majelis ilmu agama yang mereka buka, seperti majelis ilmu agama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kemudian juga dengan tanya jawab, fatwa dan rihlah yang dilakukan oleh para sahabat sendiri kepada sahabat yang lebih senior, ataukah para tabi'in kepada para sahabat. Ya, seperti Jabir bin Abdullah pernah menempuh perjalanan satu bulan penuh untuk mendengarkan sebuah hadis Nabi kepada sahabat Nabi pula yang bernama Abdullah bin Unes, ya, kepada Abdullah bin Unes. Kemudian di masa tabi'in mulailah para ulama tabi'in menulis buku menjelaskan tentang hukum-hukum fikih, ya, baik secara umum maupun secara khusus, ya. Secara umum, ya, ini tidak berjudul. Contohnya apa? Hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Abu Muhammad. Ini adalah ulama yang pertama kali membukukan hadis Nabi secara umum. Karena perintah Umar bin Abdul Aziz. Zuhri salah satu dari guru Imam Malik, termasuk sigar tabi'in. Ya, beliau yang pertama kali membukukan hadis Nabi. Tetapi belum ada judul seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, maka setelah itu mulailah para ulama menulis. Ya, baik dengan metode musnad, ya, ataukah metode musnad menyebutkan hadis dari Abu Bakar, maka dia tulis seluruh hadis yang datang dari Abu Bakar, hadis Utsman dan sebagainya, atau dengan judul pembahasan seperti Muwatta Imam Malik, bab tentang taharah, maka seluruh hadis tentang taharah disebutkan di dalamnya. Bab salat, maka seluruh hadis tentang salat disebutkan di dalamnya. Bab wajib baca Al-Fatihah, maka seluruh hadis tentang Al-Fatihah disebutkan di dalam bab tersebut. Contohnya Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari salah satu referensi dan rujukan fikih terbaik, karena kitab yang paling sahih, ya, setelah Al-Quranul Karim adalah Sahih Al-Imamul Bukhari. Nah, betapa banyak judul-judul fikih di dalam Sahih Bukhari, dari bab shalat, taharah, bab salat dan sebagainya. Kemudian penulisan para ulama tentang fikih, ya, secara umum ada beberapa metode bentuk. Yang pertama adalah fiqhul mujarrad. Adalah fiqhul mujarrad. Apa itu fikih mujarrad? Sebuah kitab fikih yang tidak menyinggung mazhab para ulama. Ya. Dan ini banyak metodenya. Ada yang benar-benar ringkas, ada yang tidak terlalu ringkas. Yang paling bagus dari fiqhul mujarrad ini kata para ulama adalah kitab fikih yang membahas hukum fikih secara ringkas dengan menyebutkan dalil setiap permasalahan. Ya, bab taharah. Hukum asal air adalah kesucian, dalilnya adalah ini, ini, ini. Kecuali telah berubah ini dan itu, ini dalilnya ini dan ini. Hukum al-fatihah adalah ini dan ini, dalilnya adalah ini dan ini. Tanpa menyinggung madhab A berpendapat ini, madhab 2 berpendapat ini, namanya fiqhul mujarrad. Dan untuk pendidikan dan kajian umum kata para ulama kita, tidak sedikit dari mereka yang mengatakan demikian, ini adalah metode terbaik. Karena mengajarkan yang rajih dari madhab, mengajarkan yang rajih dari dalil, itu lebih mudah dipahami oleh orang awam dan lebih dekat kepada kebenaran daripada yang rajih dalam madhab. Demikian dikatakan oleh para ulama. Dan banyak ulama yang mengetahui dan menurut beliau sahih, beliau sebutkan di dalam. Dan juga tulisan para ulama yang lainnya seperti Nailul Autar atau Muntaqal Akhbar karya ayahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Majduddin, atau kakek beliau, hadis-hadis seputar fikih Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Tulisan Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Ini menjawab terhadap sebagian orang yang memerangi pengajaran fikih bukan melalui metode mazhab. Ini keliru. Betapa banyak ulama mengajarkan fikih, menulis kitab fikih tanpa menyinggung mazhab atau bahkan tidak melalui metode mazhab. Dan kita juga tidak mengingkari bahwa salah satu dari metode belajar fikih yang akan kita sebut yang kedua adalah metode al-mazhub, al-tamazhub. Ini metode yang pertama ya. Tulisan mereka fikih al-mujarrad. Mereka tidak menyinggung mazhab. Walaupun mereka sebutkan perselisihan yang terjadi di kalangan ulama, maka mereka sebutkan secara ringkas. Metode yang kedua yang dilakukan yang datang dari para ulama kita adalah metode at-tamadzhub. Fikih Syafi'i. Fikih Hambali. Al-Iqna' misalkan. Fikih Hanafi seperti tulisan Al-Jassas, fikih Maliki seperti tulisan Ibn Abdul Bar ataukah yang lainnya. Maka mereka sebutkan pembahasan fikih sesuai dengan apa yang telah berlaku di dalam mazhab mereka tersebut. Dengan dalil-dalil yang telah mereka sebutkan atau tanpa menyebutkan dalil bahkan. Matannya. Dan para ulama menyatakan dari sisi kedisiplinan, metode yang seperti ini juga metode yang bagus. Karena dengan itu dia mengetahui fikih yang benar dan mu'tabar dalam sebuah mazhab. Setelah itu baru dia belajar mazhab yang lain sehingga tidak tercampurkan. Tetapi siapa yang punya umur begitu panjangnya? Apalagi kajian umum. Kayak kata para ulama, memberikan kajian umum itu jauh lebih baik dengan fikih al-mujarrad. Fikih yang langsung disebutkan dalil-dalilnya dari ulama yang cabar. Karena kewajiban orang awam bukan mempelajari mazhab, pendapat imam mazhab. Kewajiban mereka adalah kalau tidak tahu bertanya dengan dalil. Mereka tidak wajib mengetahui ini apakah Imam Syafi'i berpendapat demikian ataukah tidak. Tapi orang awam kalau tidak tahu, kewajiban mereka bertanya kepada para ulama. Kemudian ulama tersebut menjawab dengan dalil dan itu dia yakini orang itu berilmu dan bertakwa kepada Allah, jujur, sebutkan dalil, sudah cukup. Dalilnya adalah firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Ini ayat untuk orang awam dengan penjelasan-penjelasan yang nyata. Tidak ada kewajiban bagi orang awam untuk mengetahui apa mazhab Syafi'i dalam hal ini. Apa mazhab Hambali dalam hal ini? Jika dia tidak tahu, dia bertanya kepada orang yang dia anggap berilmu, bertakwa kepada Allah, saya tidak tahu apa hukum ini. Dijawab, diberikan dia, cukup. Ya. Taib, ya. Metode yang berikutnya yang ulama kita berjalan di atasnya adalah al-fiqhul muqaran, fikih perbandingan mazhab. Dan mazhab ulama itu banyak, hanya saya yang terkenal di tengah-tengah kaum muslim, 4 mazhab. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya. Sedangkan yang tidak diketahui oleh keumuman orang awam, ya, sangatlah banyak. Seperti di sana ada mazhab Laits bin Sa'ad. Bahkan kata para ulama, mazhab Laits bin Sa'ad di masa Imam Malik lebih terkenal, lebih tersebar. Beliau berada di Mesir. Hanya saja, ya, mazhab Imam Malik lebih terjaga dan tersebar setelah itu, karena murid-muridnya yang berpencar di penjuru dunia, dan juga karena Imam Malik berada di Masjid An-Nawawi, sebuah masjid yang dikunjungi oleh keumuman kaum muslimin di musim haji dan musim umrah, sehingga ilmu beliau tersebar ke seluruh penjuru dunia. Juga di masa itu ada namanya Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Malik dan gurunya Imam Syafi'i, dan mazhab beliau lebih tersebar saat itu. Ya. Juga Sufyan bin Uyainah, ya, juga Ishaq bin Rahawi dan yang lain-lainnya. Ada sebuah risalah bagus, ya, secara ringkas, jika saya tidak salah ingat, Lajna Ad-Daimah, ketika ditanya tentang sejarah mazhab, kenapa kok bisa muncul mazhab, dan bagaimana pengertian mazhab itu, kata beliau, ya, mazhab itu secara arti bahasa, mazhab itu adalah pendapat. Mazhab Syafi'i, pendapat Syafi'i. Mazhab Hambali, pendapat Hambali. Jadi jangan dikira mazhab itu adalah organisasi dalam beragama. Ini yang harus diluruskan bagi orang awam. Kalau kita lihat sikap dan bahasa orang awam tentang mazhab, mengesankan bahwa 4 mazhab ini adalah organisasi dalam beragama. Ada keanggotaannya, ada ketentuannya. Ya, apabila dia telah menempuh ini, maka dia sudah dikatakan Syafi'i. Kalau dia sudah menempuh ini, maka dia sudah dikatakan Hambali. Bahkan sebagian orang hanya dengan mengajar matan Abi Syuja' sudah mengira dirinya sudah ahli fikih Syafi'i atau yang lain-lainnya. Lantas kenapa dikatakan ini Syafi'i, ini Hambali, ini Maliki, ini Hanafi? Para ulama menerangkan, ya, yang di ujung kata Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi itu ya nisbah. Apa itu ya nisbah? Artinya penisbatan. Contohnya kita katakan hadza yamani. Apa artinya? Ai hadza mansubun ila Yaman. Ini orang dinisbatkan ke Yaman. Dikatakan dia Syafi'i karena muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Malik punya murid. Begitu mereka pulang ke daerah-daerah mereka menyampaikan dakwah, maka masyarakat akan menyatakan Malikiyun, nyo awa Imam Malik. Ya. Ini orangnya Imam Malik. Misalkan sekarang ada orang bernama Yasir mengajar, maka murid-muridnya dalam bahasa Arab dikatakan Yasiriyun. Orang Yasir. Ya. Syafi'iyun, awa Imam Syafi'inya, awa Syafi'iyun. Ya. Maka mereka ketika pulang, tentunya ketika berdakwah menyampaikan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, ya, dan kaedah-kaedah yang Imam Syafi'i terangkan dalam beristinbat hukum, ya. Jadi jangan dikira bahwa mazhab itu ada ketentuan-ketentuannya seperti ormas, ya, atau partai. Lah, ya. Jadi mazhab itu bukan sesuatu yang dibentukkan dengan sengaja. Oleh karenanya penyebutan mazhab saja itu datangnya di masa belakangan, bukan di masa empat mazhab itu sendiri. Apa buktinya? Buktinya Imam Ahmad sendiri bukan Syafi'i, padahal salah satu dari murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri bukan Maliki, padahal salah satu murid tersayang Imam Malik. Ini menerangkan kepada kita bahwa penggunaan fulan mazhab Syafi'i, fulan mazhab Syafi'i itu datang belakangan, dan tidak mengapa, itu bab istilah. Ya. Ya, seperti seorang menisbatkan dirinya ke suatu negeri, menisbatkan dirinya kepada nama syekhnya karena dia belajar ke syekh tersebut, selama tidak ada asabiyah, ya, tidak ada fanatik buta, dia tetap berada di atas ilmiah. Kapan suatu madhab menyelisih dalil, maka dia tinggalkan madhab tersebut, maka tidak mengapa. Intisab kepada madhab, kata Syekhul Islam, tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Itu mimbab istilah, ya, dalam intisab. Ini terkait metode para ulama kita di dalam menyampaikan atau belajar dan mengajarkan ilmu fikih, ya, di dalam tulisan mereka. Yang pertama fiqh al-mujarrad, fiqh al-madhab, fiqh al-madhab. Yang ketiga fiqh al-muqaran. Dan secara umum juga perlu diketahui bahwa metode ulama kita dalam menyampaikan fikih ada dua dari sisi lain. Yang pertama metode ahli hadis, yang kedua adalah metode fuqaha. Metode ahli hadis adalah dengan menyebutkan hadis-hadis tentang ahkam. Misalkan dia menulis kitab Kitabut Taharah, maka seluruh hadis-hadis berkaitan dengan taharah disebutkan dalam bab itu, ya, tanpa menukilkan ucapan para ulama atau bahkan terkadang tanpa komentar darinya. Apa contohnya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, ya kan? Untuk buka Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bab tentang air, hukum asal air ada kesucian, langsung hadis. Ya. Air apabila jatuh ke dalamnya benda najis, beliau enggak langsung menyebutkan apa hukum, langsung sebutkan hadis. Ya, jelas ya? Wajibnya membaca surat Al-Fatihah, hadis bawahnya. Ya. Bahwa rakaat, dua rakaat pertama dari salat empat rakaat lebih panjang bacaannya daripada dua rakaat berikutnya. Ya. Bahwa di dua rakaat terakhir tidak membaca surat apapun setelah Al-Fatihah kecuali sesekali, dalilnya disebutkan. Ini namanya metode ahli hadis. Ya, dan ini metode yang ditempuh oleh kebanyakan ulama di Yaman. Ya, oleh karenanya, ya, mereka mengajari Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Muntaqal Akhbar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan di antara kelebihan belajar fikih dengan kitab yang seperti ini, metode ahli hadis, adalah seseorang setiap hari menghafal hadis atau minimal melewati hadis Nabi, memahaminya dan langsung mengetahui faedah-faedah, hukum-hukum yang diambil oleh para ulama dari hadis tersebut. Naam. Yang kedua adalah metode fuqaha, dengan menuliskan kitab-kitab khusus tentang fikih, ya. Dengan tiga metode tadi, fikih mujarrad, fikih mazhab, dan fikih muqaran. Misalkan mereka nulis bab as-salat, mereka sebutkan definisi salat secara etimologi ini, definisi salat secara istilah ini, ya, hukum salat ini, keutamaan salat, kemudian mulai mereka menyebutkan pembahasan-pembahasan. Nah, baik. Ini beberapa muqaddimah sebelum kita mengkaji kitab Al-Wajiz. Ya, sudah jam 5, ya.